Lagu terbaru dari Monata spesial buat Wong Ujung Bersatu. Tanpa welas kowe lungo pien kae, ra ono sapepe aku lungo wae. Aku ra ngerti karepmu dan kau campakan diriku bersendiri terpuruk di malam itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Korban janji. Spesial buat semuanya bersama dengan Monata. Yang malam hari ini sangat spesial sekali.